Keduanya tidak. Nah, setelah mana selesai pengarang kita daripada menfasir huraikan sifat yang pertama, yaitu sifat wujud ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia ikut sifat amai hurai sifat yang kedua, yaitu sifat yang keduanya sifat idam. Artinya terjamah dulu, artinya sedia. Untuk pada terjamah sedia, lepas itu dia terjamah itu kita sambung, artinya sedia ada Allah Ta'ala. Nah, itu apa tu? Dia mai murah. Murah kita tak percaya sedia, ini sedia apa? Sedia ada Allah Ta'ala. Nah, tentang kata ada Allah, hak tu itu hak akidah wujud. Nah, kemudian bila kita yakin kata Tuhan ada, nah, tepat yang jadi pecah belah baginya ada tu, ada sedia ke ada baru. Nah, ya tu buka pula itu lah. Lalu tu mai satu akidah lagi, tidak. Sedia ada Allah Ta'ala. Sedia yang jati, nah, yang jati masih tak pada sedia. Bukan nak baca ada dah, dia letak tak. Sedia ada Allah Ta'ala. Sedia yang jati. Tak apa kata yang jati itu kena disakit kepada kata sedia, yang masih tak pada kata sedia. Dan dia nak keluar, tak lagi sedia banyak yang layak kita dah cocok lah. Tapi sedia hak layak kita dah cocok selain daripada Allah zat yang sifatnya, sedia dengan makna lama masa, sedia dengan makna usai. Nah, hati hak nak keluar, lalu dia lagi sedia yang zat. Ada tu kita dah cocok sedia tu, sedia ni dengan makhluk tu, dia panggil sedia zaman ni. Lepas tu bukan merah. Bukan merah tu. Tengok kita kata kepada rumah kita. Nah, bila kata rumah hak dah membuat, tak rumah hak sedia. Nah, dan kita kata. Nah, kebun hak membeli tak, kebun hak sedia. Murak sedia tu hak lama, hak sedia. Nah, apa? Kalau tu sedia tu tu, hak tu bukan sedia yang jati, katanya sedia yang zaman ni. Masa hak kita nak cahaya sedia ada Allah ni, sedia yang jati. Nah, dia tak ada tak tu. Tak ada tak tu. Nah, maka tak ada usah apa, tak ada cocok rumah sedia. Apa nama kebun hak sedia. Tak ada salah apa, takut orang tak heret. Tak apa, maka kata rumah sedia. Kalau sedia tu tak tahu. Ada tak itu maksud lah. Ada-ada. Bajak kena tolong pelayar lah tu. Ada gomong yang ada itu lah. Maksud dia. Tak ada kata tu. Sedia yang jati. Kalau kita apa maksud sedia yang jati? Artinya. Nak ayat makna tu lah tu. Artinya pengertian sedia. Sedia ada Allah yang jati dah. Apa makna? Pengertiannya begini. Ketiadaan permulaan bagi adanya ada Allah. Nah, jadi Allah mesti ada. Ada dia itu tidak ada permulaan bagi adanya. Nah, kalau kita nak lepih sini, kita kena mengerti di kita, juga kita pun ada. Ada kita ini, ada permulaan baginya. Nah, walaupun tak tahu bila kah pun. Nah, tanya, pasal kita nak tahu hal-hal berapa lama dari langit bumi ini, berapa lama dari. Kalau kita tak boleh nak rakyat, aku akan betul berapa lama. Kadang-kadang kita sendiri pun kita nak rakyat tak boleh juga. Dan nak rakyat apa? Pasti, tak ingat. Tanya-tanya, ada juga yang tak ingat rumah diri. Rumah kita tak tanya. Satu wali Allah tak ingat tu, satu wali Allah tua tu, umur banyak umur tak ada tanda. Kita yang menjana, tengok damah. Oh, 50? Oh, 40? Mana gitu. Masa Allah boleh lepas nak tidur 80, berapa dah umur? Tak ingat dah, kata kau tak ada 80 dah dah. Haa, tak ingat umur sendiri. Tak nak kita ingat hal lain, umur berapa? Tidak juga, umur sendiri lagi tak ingat. Haa, itulah dia. Walau bagaimanapun nak rakyat tahu Allah, lama mana pun. Nak rakyat kata benda tu ada mula. Maka, kalau kita kata langit, sedia. Bumi, sedia. Maksud kita apa? Maksud kita sedia mana? Mana lama? Tak apa. Sedia mana tu tak apa? Sedia zaman, dia panggil. Tak ada kalah. Ada persedia dengan makna yang jati, makna sedia dengan makna ketiada permulaan bagi anda. Tak ada satu laksa yang sifat dengannya, malaikat Allah. Ada. Apa kata tersambung dalam la ilaha illallah. Nah, itulah bagi kata ada tersambung. Karena satu zat pun sifat. Hal yang sifat dengan sedia maknanya tidak ada. Selain daripada Allah. Itu maksudlah kata, akidah ini tersambung dalam makna la ilaha illallah. Yaitu nawayatullah, yaitu kata ketiadaan permulaan bagi adanya. Nawayat saya lagi, bahwa tiada mendahulu atau adanya oleh ketiadaan. Nah, sesungguhnya lagi. Nah, apa makna ketiadaan permulaan bagi ada? Bahwa tiada mendahulu atau adanya ada Allah itu tak ada mula. Maka kalau kita kata langit, dia. Bumi, dia. Maksud kita apa? Maksud kita dia mana? Mana lama? Tak apa, tak apa. Dia makna itu tak apa. Dia zaman, dia panggil. Ada persedia dengan makna yang zati, yakni sedia dengan makna setiada permulaan bagi anda. Tidak satu laku yang sifat nama, malah Allah. Duh, apa kata tersambung dalam la ilaha illallah. Nah, itulah yang kita kata tersambungnya. Karena satu laku sifat, hanya sifat dengan sedia maknanya tidak ada yang kepada Allah. Nah, itu maksudnya kata, akibat ini tersambung dalam makna la ilaha illallah. Yaitu mawayakullah, yaitu kata ketiadaan permulaan bagi adanya. Mawayak sekali lagi, bahwa tiada mendahulu atau adanya oleh ketiadaan. Nah, sesungguhnya sekali lagi. Nah, apa makna ketiadaan permulaan bagi ada? Bahwa tiada mendahulu atau adanya ada Allah, tak mendahulu oleh ketiadaan. Sebab kalau ada yang mendahulu oleh ketiadaan, itu baru. Tengok kita yang ada, tapi mendahulu oleh tak ada kita. Sabar kita ada kita dulu sama Adam sabar. Ada kita sekarang ada adalah. Karena ada kita ini dulu oleh tak ada. Sama kita yang ada kita ini masalah benar baru. Karena murah dengan benar baru itu benar yang ada mula lagi ini. Malahu awal. Itu dia. Tiada mendahulukan adanya Allah oleh tiada tak mendahulu kita lupa dia. Kalau malah kaitik apa? Melayak melayu kita itu. Bila nak puak itu malah sekali-kali. Tak mendahulu sekali-kali. Apa satu lagi kita kata? Sama sekali. Kalau ya, tak mendahului, sama sekali. Habis, itulah makna sedia. Maka kita tahu lah sedia makna ini. Tidak ada zat, tidak ada satu sifat yang bersifat dengan sifat ini lain daripada Allah dua. Nah, Allah sajalah yang sedianya. Dengan mana tidak ada permulaan bagi ada yang itu. Habis. Nama dalih yang menunjuk kata Allah Ta'ala itu sedia. Dengan makna ini. Dalih sedang itu. Ialah alam iman. Jadi alam ni sebetul dalil wujud pun dia dalil. Jadi ya Allah apa ambil dalil alam ni lah jadi dalil kata bahagia dia. Cuma wajah istilah hurai tak lupa. Kita suruh dalam akidah wujud. Akidah wujud ni satu dalil. Mari suruh dalam akidah sudah ni tahu dia. Tapi dalil alam ni lah jadi dalil. Tadi kita panggil dalil ijma. Alam ini. Tadi kita lepas dalil tak lupa. Kalau tanya ni. Itu nak ada atau tak ada. Sungguh, tak ada sungguh. Mana dalil ni? Tiap-tiap kita nak mengurus kata saya. Kita nak ada bukti. Dalil tak ada alam ni. Satu dia boleh si. Kata-kata ni terak. Terak si. Terak lah. Dalam lah. Mana boleh nak ambil alam ni. Buat dalil kata ada tu. Tak lah. Tak lah. Tapi dia panggil panas. Saya ijma. Panas. Masalah kita lalu. Itu dia panggil lepas dalil ijma. Pas kita kenal kata dia. Panas saya tumbuh lah. Tak sebab terak dia lah. Itu dia boleh di. Kata-kata terak lah. Terak si. Terak lah. Dalam lah. Mereka nak ambil alam ni. Buat dalil kata ada tu. Tak lah. Tapi dia panggil panas. Saya ijma. Panas. Masalah kita lalu. Itu dia panggil lepas dalil ijma. Tak kita kenal kata dia tak nak kaya tumbuh lah, tak sudah teruak dia lah. Sebab dia ayat awam tu. Kalau kata gini dia, kena pulih teruak. Nak belajar sebab dalam-dalam. Nak belajar sebab dalam ni orang. Anak lah. Gini saya dalam ni gini. Itu dia tanya belajar dalam sabtu ni. Tapi tak sabtu ni salah anak dia tu. Hak nama hak berdua kan salah tanya. Salah tanya. Sebab kalau kaya tu, tak tahu dia lah ayat ni tak lepas kalau tu. Kalau tak lepas kaya tu, dia lalu lah. Kita betul dengan kata ayat tak lepas dalam ni tak lepas. Tak lepas ni. Mana maksud tak tak tak dalam ibu matur. Mana dalam ibu berada. Mana Allah yang terdekat tak ada di sini. Mana lah itu. Dia panggil lepas tak tak tak. Para manusia Allah. Hadar mana manusia Allah. Dalam ini. Tidak ada yang dia. Nak ini kan. Nanti buku itu. Nanti tak tak tak lah. Yang anak usul lagi. Dari mana. Nanti buku anda. Hantus dia. Mana dalam ibu berada. Hantus dia. Alam ini. Alam ini ke mana? Alam ini baru adanya. Dia boleh diri patah-patah itu lah. Pelatih-pelatih itu. Nah, lepas itu wajah itu adalah dalam murah itu. Lepas dia kenal diri kepada Allah yang panah. Dalam nak murah itu. Mana Allah di situ ya kan? Kita itu dah. Kata dia tak beli ayah. Sambil Nabi dia tak ayah-ayah di zaman itu. Dia tak beli ayah. Nah, pasal curiosnya lah. Tengok dia tanya jariah itu. Ini kan jariah ada mana waktu duduk sana habis jariah. Tapi Allah mau duduk dengan anak pada mana hukum. Anak ayat apa nanti pada tanyaannya. Eh, datak salah seolah tak boleh tukmuli mari sana. Ya Allah, saya ada masalah dengan hamba. Kenapa? Jadi saya ada pelayan mata. Hayat ke dia lah. Dia tahu ke pelayan. Nengok air, dia tengok sambing. Hayat ke dia. Tiba-tiba satu kali saya pergi. Dia tengok-tengok. Kami hindar kata. Marah lalu. Dia jangkau balas mana. Marah lalu. Lalu. Lalu dia nak hindar kami kata. Marah-marah satang papa. Yang dia kata bahasa dia. Ya Rasulullah bahasa manusia. Dia tekan sama dia. Yang nak menepun. Saya tak ingat kata. Papa. Saya nak melepaskan ini. Mu'minah saya tidak mu'minah. Sebab nak buat kifarat. Saya nak mu'minah. Di tengah-tengah masalah. Kena cahaya mu'min, baru boleh buat syarat. Haa, maka atas sangat dulu. Bila mazbak tu, dia tanya, maka atas dia akan buat tidur. Nah, buat tidur, bahkan Allah tu. Dia tanya, di mana Allah? Atas dia akan pisang lah. Kenapa? Haa, kenapa dia akan bawa ke tarimah kau tidur. Ya, itu dia akan buat lagi lah. Lepas dia tanya pula, siapa aku? Haa, dia tanya, siapa aku? Mula kan tanya akidah, akidah ketuhanan, uluh ya. Dia bawa apa? Pisang lah. Apa tu? Bila tanya siapa tu? Mereka tanya akidah Rasulullah. Saya risalah. Ya tak tahu Rasulullah. Haa. Ya telah tanya ada imam-imam. Haa. Minda calah. Tanya dia tu. Haa. Tapi riwayat tu dia panggil. Kalau bak dia tu panggil nama tak terus. Ada kena riwayat begini. Nabi tanya di atas Tuhadina Allah ilaha illallah. Haa. Riwayat yang tanya itu. Yang itu. Tak kata tidak ada Tuhan yang Allah Tuhan. Ya Allah. Apa tu? Haa. Tanya. Apa tu? Haa. Itu di dunia. Nah, riwayat kita ada keliru. Tapi nama tahu itu berdua-dua itu berdua-dua ini. Mana Allah selangi? Nah, berdua-dua itu. Dia lah itu kita cek-cek bahan. Nah, kita mari ke sini. Nah, balik sana. Nah, ayat akan masbah. Nah, ayat awal karena tidak hurau banyak lah. Tuh, kenapa dia masa uruh ayat lebih ini? Ya, karena di masa itu musyrikin Arab. Dia ada tujuh bahaya tangkabah ini. Karena musyrikin ada tujuh bahaya tangkabah ini. Hah? Karena tujuh-tujuh ke masyarakat. Bila nama muslim dia sujud bahaya tanah kabar ni, sujud kepada patung-patung, sujud pada benar-benar ajib, benar-benar pelak, usul ke apa, sujud lalu. Oleh sana bila terbaca dari sujud, sujud di atas benar tanah kabar ni, bila tanya, mana Allah, sana, mana tak ada ujar dengan hak sujud ni jahat. Tuh ya, mana itu ya. Nah, kata hurai apa semula? Itu kata lagi dah, bila hak tanah dia kata mu'minah. Nah, itu dia. Apa pula cedah ya kita? Bila nak cedah ada penayak berapa, kadang-kadang, sujud tanah. Dah ya. Mana? Alak ya. Kadang-kadang isyarat pada Tuhan satu, isyarat pada Tuhan kuasa, murah kita betul. Tapi tanya lagi, kamu, Allah. Kadang-kadang ini orang-orang kita tunjuk, kamu hanya dengan anak, kenapa tak maknus? Baik juga, mayak tak, murah yang kita cek, dia tunjuklah seluruh kita guna. Allah, kadang-kadang tanya lagi. Baik juga, nah itulah kalau yang iman bersih, tak ada keluar, tak ada kebahak, tak ada jatuh dalam kebahak, mayak Allah, tak lagi, serius. Nah itu dia lebat masalah kuat sikit lagi. Balunya, alam ini baru adanya. Jadi betul balik kan? Betul alam ini pasti bersifat dengan baru ada. Haa, itu balik. Pasal mana dia tu? Artinya, adanya ada alam ini sama dia daripada ketiadaannya. Ada alam sama dia pada takdaknya. Apa yang kata gini? Ada permulaan bagi adanya alam ini. Haa, tak salah aku nak kata dua-dua tu. Kalau gitu, apa balik ganda? Mana boleh ambil alam buat balik dari Tuhan dia? Maka tak dapat tiada mesti daripada sebelum ada yang buatnya. Haa, dah nyata dah kok dah kata alam baru. Bila nyata dah kata alam baru, mesti dah alam tu baru ada, mesti ada yang membuatnya. Sebab itu, maka ada di tengah ayah kalau satu dia peling. Dia hukum benar baru tak dapat mula. Jadi kita peling di kat dahulu. Dia ada di sebab awal, di sebab awal lah. Kat dahulu itu peling. Benar baru, tahu daripada kata benar baru, tak ada mula. Tanya sifat kata kawal tu, la awal alaha. Benar baru tak ada mula. Tahu dia tak ada mula, itu dia. Pasti kalau nampak Allah pelik, dia keluar juga kalau dia. Haa, kata baru tu pilih pada ni, pilih pada jenis lah. Haa, pilih pada akrab je lah. Ada tahap ada mula tu pilih pada ni, pilih pada jenis. Sebab kata gerak, jenis gerak tu dia pada ni. Maka tanya baru pilih macam ni. Tak boleh nak ada satu gerak, mereka kena ada dulu di pada ni. Haa, pilih sesuai gitu ya, terlalu. Haa, pelik mana tu pada pelik tak boleh. Jadi seribu tu sedia. Hak ketuk-ketuk ni lagi. Ketuk mana? Hak nak jadi seribu, mari ketuk-ketuk. Lepas ketuk dah ada ketuk apa, mereka ketuk lagi. Hak ketuk-ketuk satu, bayu-bayu-bayu. Lepas tu sedia, ketuk seribu. Eh, dia bayu betul ketuk seribu. Bukan lalu. Nak jadi seribu lagi. Mana tak ketuk-ketuk? Kita nampak waktu, tapi dia negeri pula. Dia kata Allah, dia pernah mengabar negeri pula. Haa, katulah kata banyak katuk, kata hati oleh Allah Ta'ala. Katan Allah, Allah tu lebih negeri. Ma'udzubillah, ini jalib lah. Haa, itu dia. Apa itu? Ayah, apa yang saya katakan? Saya katakan, saya berasa sama ayah ini. Haa, tapi kita nampak itu. Haa, nah, pelik macam ini. Jadi, hak kita, nah, Manakala ketemu dengan kata alam itu baru, maka tak dapat tiada daripada terdahulu ada yang membawanya. Karena kita tak ilmu ada sendiri. Sebab tidak dapat angkul yaku minggali risai ke? Adakah mereka dijadikan daripada tiada sesuatu yang ada sendiri? Itu kita jawab tak. Anhumul khalifun, kalau mereka sendiri buat diri mereka. Kesalahan ke mereka nak buat diri mereka dulu kita tak ada. Masa tak ada nak buat kita dulu, ha? Baklah, kalau tidak baklah kamu ada tidak nak buat dengan sendiri, kamu tak terima dengan kamu nak buat asal kamu tak nak buat ni, kamu tak terima tak nak ada tidak mana tentu ada yang menjadi kamu. Ha, itu balik alami balik kata ada yang jadi itu dia. Tak apa kata kenal dia, kalau dia baru, baru tak apa ada yang jadi satu. Ha, itu jalan dia, itu dia. Nanti dia betul kita ada. Apa yang membuatnya itu? Ya itu yang membuatnya, yang membuat alamnya, ya itulah Allah Ta'ala, hak nama Allah Ta'ala, hak tidak biasa lah, kita dah hidup dulu. Maka kita ambil jalan, kata dia ke dia, maka ya Allah tu yang membuat, Allah yang membuat tu. Jikalau baru, terbit ke dia, kalau baru seutamanya, seutama alam ini, maka mestilah terdahulu atasnya atas Allah tu juga oleh yang membuatnya, tak lagi lah, nah? Bagi kita ni tak terbaru, tak lepas ada yang jadi. Maka Allah serbu kalau dia tu yang baru, tentu tak lepas ada yang jadi. Maka dia tak boleh nak terima. Bagi kita ni betul terbaru. Maka baru tak lepas ada yang membuat. Maka Allah yang membuat tu. Mesti tadi, mesti tadi. Sebab kalau dia tak sedia, baru dah baru tak lepas ada yang jadi. Maka dia amal layak lah. Itu dia. Dia kata, maka mestilah terdahulu atasnya juga oleh yang membuatnya. Dan demikianlah berpiti-piti kalian yang membuat. Tak tahu lah, betul-betul je lah. Berpiti-piti kalian yang membuat. Adalah hak itu baru, tak lepas pada yang membuat. Hak itu baru, tak lepas pada yang membuat. Berpiti-piti kalian. Maka ada kalanya berpiti-piti kalian itu, ada kalanya berpiti-piti-piti itu berkeliling balik kepada yang membuat Allah. Tali-tali-tali-tali itu tak boleh tahu dulu. Nah, kalau balas itu betali di kulit, takut kulit ini, maka dinamakan demikian itu. Demikian, demikian sisi kalian yang berkeliling balik itu, nama dau. Daurun. Tanya dau, ayat saya kata B. B. Nah, apa itu kan? Daurun. Nah, kita panggil B. Masing kulit. Dan ada kalanya, tiada bersudahan. Dan ada kalanya, apa dia? Berkisi-kisi kalian itu. Ada kalanya, tiada bersudahan dan sik. Ya, berdua. Tiada kesudahan dan sik. Tidak ada waktu. Tiada kesudahan dan sik ini tak sik. Tak sik. Maka tak sik itu maka dinamakan demikian itu, demikian. Sisi kalian yang tiada kesudahan itu dinamakan pasal sul. Tak ini panggil dat, tak ini panggil pasal sul. Dan kedua-duanya, dal dan pasal sul itu mustahil. Keduanya itu mustahil. Tak diterima oleh akak sesungguhnya. Pasal sul kerana berhimpun dahulu dan karena dia masalah mana. Masalah hak kata, do. Dipu dulu datuk, dia datuk. Dan ada dan tiada. Dipu ada dan tiada. Pada yang pertama, pada do. Nah, dipu apa tu? Dan berkesudahan dan tu. Jadi kerana berhimpun oleh, kerana berhimpun berkesudahan dan tu. Dan tiada berkesudahan dan tiada tu. Pada yang kedua, pada kata tu. Dan berhimpun itu, mana dipu tu tak tu, dipu dulu ke dia. Dipu tu tu, mustahil. Karena dipu dua yang belakangan, mustahil. Dua yang belakangan tak dihitung. Dipu tu mustahil. Bila berhitung itu mustahil, maka mustahil pula barang yang membawa kepadanya, kepada berhitung. Apa barang yang membawa kepada berhitung? Yaitu barang yang membawa kepada berhitung itu, dia lantai dan pasal itu. Kalau gitu, mustahil dia pasal itu. Bila mustahil dia pasal itu, nak boleh jadi dia pasal itu, mustahil bagaimana? Nah, ini pergi ke hadai. Nah, itu bagi Tuhan yang tahu. Dan ketulah sabit lawannya. Lawan mana? Lawan bagi kata pipi, berpipi-pipi kalian. Lawan dia apa? Yaitu lawan itu. Ketiadaan berpiti kalian yang membuat kali-kali. Boleh lagi kedua pasal sama ada berpiti kali itu? Kalau itu lawa dia tak piti kali. Nah, berarti sabit lah itu. Hanya adanya Ta'ala dua sebelum ada alam. Tiada bermula dan tiada mendahului asyadu-asyadu ada Allah itu oleh ambang. Yaitulah. Saka tiada bermula. Nah, tiada mendahului asyadu oleh ambang. Itulah sedang. Itulah kedua. Nah, ini tak puas hati lagi kita semua semula. Nah, dia. Dia balik kita waktu tak puas hati, balik memang tak tahu lah, kita dah waktu tak puas hati. Nanti lah kita nak cek mulut semula, ini kita pelalui kita dulu deh. Nah, dia memang tak ada puas hati dulu. Nah, kita mari semula sambung, insyaAllah, dalam huraian daun sasa-sasa. Nah, kita huraian semula, hanya saya huraian mulut. Nah, hak kita kan, kita payah kita ibarat dapat untuk latar dia dulu. Tapi kita nak ambil kelasa huraian semula. Nah, kita tanya semula dan mana kala wajib tidaknya mustahil lah. Wallahualam. Kita tinggal situ karena keadaan berat.